setiap hari kerjakan. Ada sholat wajib lima waktu, ada sholat sunnah, setiap hari amalkan. Sholatlah, sholat segera, segera menuju jalan kemenangan. Sholatlah, sholat segera, segera menuju jalan kemenangan. Sholatlah, sholatlah yang sempurna.